السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. حضرين الله مليكن، الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dengan ilmu, dengan warisannya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu kita belajar adalah waktu pembagian warisan, hadirin. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama wa innama warathul ilma. Para nabi itu enggak mewariskan emas dan perak, tapi warisannya adalah ilmu. Faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir. Barang siapa yang mendapatkan ilmu, dia telah mendapatkan warisan yang sangat banyak. Warisan yang sangat banyak. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, bersyukurlah ketika kita mendapatkan warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu yang merubah hidup kita. Maka bersyukurlah dan terus bersyukur. Nanti Allah tambah. Dan Allah akan berikan kenikmatan. Oleh karena itu, selalu semangat dan selalu minta pertolongan kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Sebagaimana jaga iman kita, dan marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kembali bersama Al-Imam Nawawi rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas. Semoga Allah merahmati orang tua beliau, keluarga beliau, seluruh para ulama dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Kita masuk ke hadis jundub, hadis yang ke-232. Ketika Al-Imam An-Nawawi semoga Allah merahmati beliau rahmatan wasi'ah menyampaikan, wa an Jundub bin Abdullah, dari Jundub bin Abdullah. Jundub bin Abdullah ini, hadirin, adalah seorang sahabat. Namanya Jundub bin Abdullah bin Sufyan al-Bajali al-Alaqi. dari Jundub bin Abdullah bin Sufyan al-Bajali al-Alaqi. Kunyah beliau Abu Abdullah. Dan beliau biasa dikenal juga dengan sebutan Jundub al-Khair, Jundub kebaikan. Dan beliau pada saat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau itu masih kecil, gulaman jazura atau gulaman hazura. Jadi gulaman hazura atau hazwar. Apa itu hazwar? Masih remaja lah, masih muda gitu loh. Jadi bukan yang tua gitu, enggak. Gulaman hazwar masih remaja gitu. Masih kecil atau masih kecil. Hazura itu mau balik lah, jadi belum remaja juga. Hazwar atau hazur itu qarabal buluk, mau balik. Jadi usia udah belasan tahun, kurang lebih lah. Nah, Jundub itu hadirin sosok yang minan nasihin, kata para ulama. Sosok yang semangat menginginkan kebaikan buat orang lain. Dan berusaha itu tadi mengamalkan agama dan berusaha untuk senantiasa setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberikan kebaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik banget, makanya tadi kita tadi lakopnya seperti itu. Jadi orang ini masya Allah, Jundub ini hadirin, baik banget. Dan hatinya tuh tulus, pokoknya mentalnya tuh mental kasih kebaikan buat orang gitu, mentalnya. Dan beliau senantiasa amar ma'ruf nahi mungkar. Dan beliau suka memberikan nasihat dan wasiat. Dan di antara wasiat yang tercatat, wasiat beliau yang tercatat kepada orang lain, ada sekumpulan orang dikasih wasiat. Beliau sampaikan, usikum bitaqwallah, saya wasiatkan kalian untuk senantiasa bertakwa. Wa usikum bil Quran, dan saya wasiatkan kalian untuk senantiasa bersama Al-Quran. Itu wasiatnya. Fa innahu nurun bil laylil mudhlim wa huda bin nahar, karena Al-Quran itu tuh cahaya di waktu malam itu gelap gulita, dan Al-Quran juga hidayah di waktu siang. Jadi waktu malam cahaya, waktu siangnya hidayah. Itu Al-Quranul Karim. Jadi beliau berpesan sama orang-orang, baca Al-Quran itu jangan hanya di siang hari, waktu malam juga baca. Atau baca Quran jangan hanya waktu malam, waktu siang juga baca. Dan bukan hanya dibaca, ditadaburi, diresapi, dan berusaha diamalkan itu. Dan bukan hanya di pagi atau siang, tapi siang dan malam. Karena siangnya itu hidayah, malamnya cahaya, kata beliau. wa'malu bihi. Amalin tuh Al-Quran, kata Jundub. Diamalkan. Terus beliau juga kasih nasihat menarik. Fa'in aradu bala' faqaddimu amwalakum duna dina, duna dinikum. Lihat, ini nasihat mahal dari Jundub. Kalau ada musibah, ada bala', maka yang harus dikorbankan dan dikeluarkan adalah harta kalian, bukan agama kalian. Jadi kalau ada masalah, ada musibah, ada bala, yang harus dikeluarkan, dikorbankan. Kalau memang harus dikorbankan, kalau enggak ya enggak usah. Tapi kalau harus ada yang dikorbankan, korbankan harta kalian dan bukan kan korbankan agama kalian. Gitu dia. Ini mahal hadir ini. Kalau ada musibah, kalau ada masalah, maka korbankan harta kalian dan jangan sekali-kali korbankan agama kalian. Fa in tajawazal bala, dan kalau balanya berlalu. Fa qaddimu amwalakum wa anfusakum duna dinikum. Maka yang dimajukan harta kalian dan diri kalian dan jangan agama kalian. Jadi mau lagi musibah kek, mau seneng kek, jangan sekali-kali korbankan agama gitu. Karena bisa jadi orang tuh hancur bukan pada saat kena bala atau musibah, pas lagi seneng. Pas lagi di atas, kena dia. Jadi orang macam-macam, ada yang kenanya pas musibah benar-benar suntuk, dia korbankan agamanya. Ada orang tuh hidupnya lempeng-lempeng aja, tapi dia kena tuh ketika lagi di atas, dia korbanin agamanya agar tetap ada di atas. Fa innal makhruba man khuriba dinuhu wal masluba man suliba dinuhu. Karena orang yang hancur adalah orang yang hancur agamanya. Dan orang yang runtuh itu orang yang runtuh agamanya. Lalu beliau tutup nasihat beliau dengan wa'alam, ketahuilah. Annahu la faqa ba'dal jannah walagina ba'dan nar. Katailah, tidak ada kesulitan dan kesengsaraan saat Anda masuk surga. Setelah Anda masuk surga, enggak ada kesulitan lagi. Walagina ba'dan nar, dan enggak ada kekayaan ketika Anda masuk neraka. Kalau Anda masuk neraka, udah enggak ada kekayaan, enggak ada fasilitas, nggak ada kenyamanan, nggak ada. Makanya sebelumnya beliau katakan, amalkan Al-Quran walaupun berat, kata beliau, walaupun berat. Karena itu tadi, kalau udah masuk surga nggak ada rasa berat. Kalau udah masuk surga nih nggak ada berat udah. Nggak ada rasa berat, nggak ada rasa sakit. Gak ada nyesek tuh, gak ada. Udah masuk surga, aman dah. Makanya sekarang amalin tuh Quran, kata beliau. Wa'malu bihi makana min jahdin wa faqah. Amalkan walaupun susah, ribet, jelimet. Amalin. Karena kalau Anda masuk surga, gak ada lagi. Gak ada lagi capek, jelimet, ribet, nyesek tuh gak ada. Dan tadi kalau kalau ada musibah jangan korbankan agama, kata beliau. Anda lepas uang Anda aja, tapi jangan lepas agama Anda. Sebagaimana kalau Anda sukses, jangan lepas agama Anda. Jadi double udah. Karena orang berpikir, oh, beratnya istiqomah ketika susah aja, belum tentu. Bisa jadi orang tuh, sekali lagi, hancur itu ketika lagi di atas, lagi semua ada. Jadi apapun yang terjadi, jangan lepas itu. Mendingan Anda lepas uang Anda, kata Jundub. Itu hadirin. Allah Ta'ala. Dan dinyatakan beliau wafat di di masa fitnah Ibnu Zubair. Al-Imam Bukhari dalam tarikhnya mengatakan beliau wafat di antara tahun 60 sampai 70 Hijriah. Wallahu ta'ala bisawab. Itu Jundub bin Abdullah Al-Bajali. Bagus ya nasihatnya ya, hadirin. Yang baik ini orang, Masya Allah, radhiyallahu ta'ala anhu. Dan nasihatnya juga dalam. Nasihatnya dalam. Dan beliau kayaknya, beliau ngerti emang, ngamalin Quran itu susah, berat. Pokoknya diamalin terus walaupun berat, gitu kata beliau. Nanti kalau kalian masuk surga udah gak ada rasa berat. Gak ada rasa sulit. Dan semua, oh, jangankan mau masuk surga, orang ingin berhasil di dunia aja berat kok. Orang bilang kalau mau sukses harus sakit dulu. Itu mau sukses di dunia, gimana mau sukses dunia akhirat? Orang ketika bicara kesuksesan dunia, mereka sampaikan konsep no pain no gain. Itu dunia, ya akhirat sangat wajar lah diri. Khairu wa abqa, kata Allah kan, lebih baik dan lebih kekal. Allah Ta'ala alam bisawab. Kita masuk ke hadith beliau. Hadirin yang semoga Allah muliakan, Jundub menyatakan bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla salata subhi fa huwa fi dhimmatillah." Barang siapa yang salat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. فَلَا يَطْلُبَنَّكُمُ اللَّهُ فِي ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ. Maka jangan sampai Allah menuntut kalian sedikitpun karena jaminannya. Itu terjemahannya. Kan, coba kita isti'anah billah ya. Barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah atau penjagaan Allah. Lima itu penjagaan, jaminan. فَلَا يَطْلُبَنَّكُمُ اللَّهُ مِنْ ذِمَّةِ بِشَيْءٍ. Dan Allah tidak akan menuntut kalian apapun ketika Allah sudah jamin kalian gitu. Karena jangan sampai Allah nuntut kalian gitu. Karena kalau Allah udah nuntut kalian, yudrikhu, Allah akan dapat. Jadi kalau Allah udah nuntut kalian, ngejar kalian terhadap sesuatu hal, yudrikhu, pasti dapat. Thumma yukubbuhu ala wajhi fi nari jahannam. Lalu Allah akan campakkan dia ke dalam api neraka jahanam di atas wajahnya. Jadi Allah masukkan dengan di atas wajahnya itu. Jadi hadirin Allah muliakan, Nabi SAW menyampaikan bahwa barang siapa yang salat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Karena Allah akan jaga. Maka jangan sampai Allah menuntut kalian sedikit pun karena jaminannya. Karena barang siapa yang Allah tuntut sedikit aja karena jaminannya, niscaya dia mendapatkan, pasti dapatkan. Kemudian mencampakkan di dalam neraka jahanam di atas wajahnya. Jadi sekali lagi, barang siapa yang salat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah, penjagaan Allah. Dan pasti Allah lindungi. Pasti Allah jaga. Maka jangan sampai Allah menuntut kalian sedikit pun karena jaminannya itu. Karena barang siapa yang Allah tuntut sedikit saja karena jaminannya, niscaya Allah akan dapatkan, kemudian Allah campakkan ke neraka jahanam di atas wajahnya. Ngerti gak hadirin? Gak ngerti? Gak apa-apa. Kita jelaskan langsung dari keterangan para ulama aja ya. Ini dalam bab apa? Hah? Dalam bab apa? Kita lagi bahas bab apa sih? Menjaga kehormatan kan, kasih sayang gitu ya. Nah, apa korelasinya dengan hadis ini? Kita simak keterangan Al-Qurtubi rahimahullah. Jadi maksudnya gini, barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Maksudnya fi amanillah, dalam penjagaan Allah, ya, himayatillah, dijaga sama Allah. Lalu beliau, saya lengkap sedikit beberapa kalimat. Imam Qurtubi mengatakan, falayan bagi li ahadin an yata'arrada lahu bidhurrin aw adha. Maka jangan sampai atau salah satu seseorang itu berusaha menyakiti dia, memudaratkan dia. Karena barang siapa yang melakukan itu, Allah akan kejar dia. Allah akan tuntut. Dan kalau Allah sudah tuntut, Allah sudah kejar, gak ada tempat berlindung. Gak ada tempat berlindung. Jelas. Kita lanjutkan keterangan yang lain. At-Tibi rahimahullah, Imam At-Tibi. Maksudnya, Barang siapa yang sholat subuh, maka dia masuk ke dalam penjagaan Allah dan dijamin sama Allah. Maka jangan ada siapapun yang berusaha menyakiti dia, walaupun sedikit aja, bisyai'in yasir. Fa'innakum in ta'arratum lahu yudrikukumullah. Karena kalau kalian berusaha menyakiti orang itu, berani sama orang kayak, berarti berani menyakiti dia, mentang-mentang dia lemah, dia gak punya, dia gak punya power, mungkin dia miskin, jadi apa, dizolimi, dianiaya, segala macam. Kalau kalian lakukan itu, maka Allah akan kejar kalian dan pasti akan dapatkan kalian. Dan Allah akan masukkan kalian ke neraka. Jelas, ngerti gak? Jadi maksudnya, jangan main-main dengan orang yang sholat subuh, itu poin. Jangan main-main dengan orang yang sholat subuh. Ini pesan dalam hadis Muslim ini. Jangan main-main dengan orang yang sholat subuh, hadirin. Karena orang yang sholat subuh itu masuk ke dalam jaminan Allah, dijamin sama Allah. Maksud dijamin sama Allah apa? Kalau ada yang nyentuh mereka, Allah akan balas. Dan Nabi menggunakan kata kerana yatlub, Allah akan cari orang, padahal Allah gak perlu cari. Allah akan tuntut orang, padahal gak perlu dituntut, langsung aja dia. Oh, semua kita berada di alam semestanya Allah Subhanahu Wa Taala, tapi itu bahasa penekanan. Anda nggak bisa lari kemanapun. Makanya kata Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kesimpulannya adalah hadis ini menunjukkan wajibnya menjaga dan menghormati umat Islam dan wajibnya menjaga kehormatan orang-orang yang beriman yang membuktikan keislamannya dengan mengerjakan sholat subuh. Orang yang membuktikan imannya dengan sholat subuh gak boleh disentuh, hadirin. Gak boleh disakiti. Karena begitu Anda sakiti dia, Allah yang langsung balas Anda. Itu maksudnya. Jadi orang yang mengerjakan sholat subuh harus disayangi. Gitu. Harus dihormati, harus dimuliakan. Gue harus beli pelajaran sama dia. Gue kesel banget pas ketemu. Eh, lo sholat subuh gak? Sholat? Oh, gak jadi deh bang. Udah bang. Gitu. Eh, jangan begitu juga sih. Itu contoh ini aja. Buat apa kita balas-balas. Tapi artinya gini loh, sholat subuh tuh harus menjadi pertimbangan seseorang gitu. Kalaupun sebel sama orang lain, jangan macam-macam. Allah yang bilang itu, Nabi SAW yang bersabda. Nabi SAW yang bersabda. Kalau kalian sakiti dia, kalau kalian ini sama dia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kejar kalian. Dan kalau Allah udah kejar, ya pasti ketemu lah gitu. Dan Allah nggak perlu kejar itu, Allah tuntut gitu, Allah tuntut. Kalau Allah udah tuntut, karena pasti kena udah. Karena dia udah masuk ke dalam jaminan Allah, perjanjian dengan Allah, penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya kalau ada yang sentuh mereka berhadapan dengan Allah tabaraka wa taala. Kenapa demikian? Kata para ulama, kata Syekh Muhammad Al-Uthaymin, li'anna salat al-fajr la yusalliha ila mu'min. Karena salat subuh itu tidak dikerjakan dengan benar, dengan baik, kecuali oleh seorang mu'min. Karena orang-orang munafik itu enggak salat subuh secara berjamaah, bahkan kan mereka enggak sholat subuh sama sekali seringkali. Dan kalau mereka sholat subuh, susahnya minta ampun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Athqalu shalah 'alal munafiqin shalatul isya wa shalatul fajar." Salat terberat bagi orang-orang munafik ada salat isya dan salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habwa. Kalau mereka tahu apa yang ada di dalam salat isya dan subuh, kalau mereka tahu pahala di dalam salat isya dan subuh, kalau mereka tahu keutamaan salat isya dan salat subuh, maka mereka pasti akan mendatangi salat isya dan subuh walaupun merangkak. Ini sholat yang sangat, itu sholat paling sulit bagi orang munafik. Maka bersyukurlah kalau Allah kasih taufik kepada kita sehingga kita bisa sholat subuh dengan senang, dengan nyaman, bahkan kangen, semangat, dan kita sholat isya dengan semangat juga. Oh, kita belum isya, belum isya nih, ya kita sholat isya, senang. Ah, itu insya Allah tanda kita gak munafik. Kalau senang, aduh udah ngantuk nih, nanti aja deh, nanti aja. Nah, kalau udah malas gitu tuh, hati-hati. Ini dua sholat yang paling susah bagi orang munafik, yang paling berat bagi orang munafik. Tapi kalau orang energik, semangat, nah sebaliknya juga gitu. Kalau kita ngelihat orang itu semangat sholat subuh, hati-hati sama orang kayak begitu. Jangan buat masalah sama orang kayak begitu. Itu maksudnya. Anda buat masalah sama dia, Anda kena. Dan bayangkan, dimasukin ke neraka, kata Nabi SAW. Allah udah tuntut, Allah masukin ke neraka. Kayaknya ini penting. Sholat subuh sekarang orang jarang ya ambil parameter sholat subuh ya. Itu padahal sholat subuh tuh masya Allah. Makanya kan kata Nabi SAW, kita udah bahas hadisnya kan, barang siapa yang sholat subuh dan asar kan masuk surga. Kedua aja dong, ya bukan. Kalau orang jaga dua sholat ini, dia akan jaga yang lain. Nanti itu tadi salat subuh, salat isya. Berarti dia bukan munafik, dia kan dapetin salat duhur, asar, sama maghrib. Jadi hadirin Allah muliakan, ini maksudnya. Kenapa poinnya korelasi antara hadis ini dan bab. kenapa harus sayang? Itu untuk kepentingan kita. Kenapa kita gak boleh menyakiti orang-orang beriman? Untuk kepentingan kita itu. Kenapa kita gak boleh itu tadi sakiti mereka, gibahi mereka, apalagi fitnah mereka, ngezulimin mereka? Karena Anda akan dituntut sama Allah. Kalau Allah udah tuntut Anda, oh selesai hadirin, mau cari kemana? Jangan sampai Allah tuntut orangnya, salah seorang karena zimahnya. Sebagaimana bukan berarti mafhum mukhalafahnya langsung berlaku. Oh, kalau dia gak sholat subuh bisa kita zalimi. Enggak juga. Tapi ini penekanan. Dan salah paham. Kenapa Anda tipu dia? Dia gak sholat subuh, Pak Ustaz. Bukan. Kenapa dipukul tuh orang? Gue udah tanya, dia gak sholat subuh. Ya bukan. Itu pemahaman yang salah. Karena kata para ulama, an-nahyu an syai' la yastalzim al-amra bididdihi bididdihi. Melarang sesuatu bukan berarti melarang atau larangan terhadap sesuatu bukan berarti perintah terhadap sebaliknya. Enggak juga, harus diperinci. Kan kita lihat dalil-dalil, kan kita gak boleh zolimin orang juga. Jadi larangan menyakiti orang yang sholat subuh bukan perintah menzolimi yang gak sholat subuh, bukan. Tapi ini penekanan loh hadirin, hati-hati dengan orang yang sholat subuh itu. Jangan sampai buat dia kecewa, jangan sampai buat dia sakit hati karena kesalahan kita ya. Kalau kita nggak salah, terus dia baper, ya itu urusan, itu kotaknya beda. Tapi jangan sampai zolimin orang. Kita harus tahu, apalagi kita sengaja, jangan. Karena yang hancur kita nanti, bukan tuh orang, kita yang hancur. Kita fitnah orang yang sholat subuh, kita yang berantakan. Allah akan tuntut dan Allah akan masukkan ke neraka. Kita gibahin orang yang sholat subuh, kita bicarakan hal yang gak enak tentang dia, kita yang hancur hadirin. Kita nipu orang yang sholat subuh, kita yang berantakan. Kita zolimi orang yang sholat subuh, kita yang hancur. Walaupun tuh orang gak ngerti, walaupun misalnya kita zalimi atau sakit tidak di sosial media, kan Allah lihat. Dan ini makanya kata Nabi, Allah akan tuntut dia. Mungkin yang sholat subuhnya gak nuntut. Mungkin yang orang yang sholat subuhnya gak ngerti siapa sih yang nyerang saya. Gak ngerti dia. Tapi kan, wa anna Allah qad ahata bikulli syai'in ilma. Ilmu Allah itu mencakup segala sesuatu, jemaah. Itu kan di akhir-akhir surat At-Talaq. Udah kalau ngeliat orang sholat subuh deh, jangan, hati-hati, lebih harus kita jaga. Kita harus jaga semuanya. Jangan pernah zalimin orang. Tapi yang sholat subuh harus ekstra, itu poinnya. Harus ekstra dijaga. Kalau kita mau selamat gitu, bukan tentang dia, ini tentang kita. Kalau kita mau selamat, nah jaga atau ekstra. Ini tentang kita. Ini tentang kita. Hati-hati. Dan kan ini bukan hal yang aneh. Apa kata Nabi? Apa kata Allah dalam hadis qudsi, "Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb." Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan perang sama dia. Ya, salah satu wali, salah satu kriteria wali Allah itu salat apa? Ya, salat subuh, hadirin. Kan begitu ya. Barang siapa yang memusuhi waliku, aku umumkan perang sama dia. Kayak kita udah bahas di sini kan. Kita umumkan perang sama dia. Gak ada cerita, hadirin Allah, gak bisa menang udah kalau Allah udah umumkan perang. Oleh karena itu hati-hati, jangan karena emosi. Karena perasaan, akhirnya kita memudaratkan diri kita sendiri. Bukan memudaratkan dia, memudaratkan diri kita sendiri. Menghancurkan diri kita sendiri. Itu hadirin. Wong di dunia jalanan aja orang tuh ngerti ya, dia di dunia jalanan nih. Bang, tuh ada anak SD, Bang. Pakai jam bagus. Gitu. Misalnya ada anak SD pakai jam inisialnya R gitu loh awalnya. Ada gak anak SD pakai jam begitu? Anggapnya ada. Hei bang, kita palak bang. Hei lo, jangan. Enggak bang, anak SD. Lumayan bang. Udah deh, kenapa? Lo gak ngerti. Kenapa bang? Lo gak ngerti. Dia tuh berani pakai jam inisial R itu karena dia anak dari yang punya wilayah ini. Udah jangan macam-macam deh. Dia mau pakai jam R kayak jam L kayak segala macam, udah jangan disentuh deh. Jangan disentuh. Lu palak dia, besok riwayat lu selesai. Dia kan kasih mungkin. Anak-anak SD enggak ngelawan. Tapi sampai dia nangis dan dia lapor babenya, selesai gitu udah. Itu anak orang jalanan tuh ngerti. Jangan, yang itu jangan disentuh ya. Yang itu jangan. Itu orang yang hidup di jalan tuh tahu, dia nggak boleh ngasal, dia tuh ngerti, walaupun haram juga semuanya, berarti yang ini boleh, yang nggak juga, tapi mereka tuh tahu. Walaupun kesalnya tuh orang atau calon korbannya lemah, nggak bisa berkutik, gitu. Lu takut sama anak SD bang? Bukan takut sama dia. Gue takut sama babenya. Ya, tolong gak bisa. Besoknya ada anak SMP pakai jam malek. Ah, ini anak SMP, bang. Kita sikat. Jangan. Lu takut lagi sama anak SMP? Bukan takut. Kalau tuh anak keponakannya. Ada. Makanya mereka bebas di sini. Udah jangan macam-macam deh. Lu tanya dulu mending sama gue. Itu orang jalanan tuh tahu. Padahal kok masalahnya semua nggak boleh disakiti. Tapi mereka ngerti orang. Wah, kayak gitu jangan sentuh. Itu hadir. Makanya kita harus belajar hati-hati ya diri. Jangan berani-berani sama orang yang sholat subuh. Udah. Jangan berani-berani. Allah akan tuntut. Dan kalau lo tuntut, pasti dapat, pasti dapat, kata Allah. Kata Nabi SAW, pasti dapat, pasti dapat. Dan Allah akan masukkan ke neraka. Udah sayangi, udah sayangi. Udah. Ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat dan semoga kita bisa jaga dan berbuat baik kepada saudara-saudara kita untuk kebaikan kita sendiri sebenarnya. Dan jangan sampai kita zalimin orang. Apalagi di sholat subuh. Jangan kita sakiti siapapun. Zalimi siapapun. Apalagi dia sholat subuh, hadirin. Rabbana taqabbal minna. Semoga Allah terima amal ibadah kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.